Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala fi kitabih. Qala Ibnu Mas'ud wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalika al-balad mustajaba. Thumma thamma sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma 'alaika bi Abi Jahlin wa 'alaika bi 'Utbata bi Ibni Rabi'ah والشيبة بن ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. إخوة الكرام, kita lanjutkan gimana tantangan yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cobaan yang datang kepada beliau semakin menjadi-jadi setelah wafatnya pamannya Abu Talib. Dahulu kala orang-orang Quraisy tak berani kecuali hanya dengan bentuk perkataan. Sekarang mereka sudah lahirkan sikap, tunjukkan sikap. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sedang salat ya di masjid, Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya, kaum kufar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala fi kitabih. Qala Ibnu Mas'ud wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalika al-balad mustajaba. Thumma thamma sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma 'alaika bi Abi Jahlin wa 'alaika bi 'Utbata bi Ibni Rabi'ah والشيبة بن ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب Qali bi Badrin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Ikhwatul kiram, kita lanjutkan bagaimana tantangan yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cobaan yang datang kepada beliau semakin menjadi-jadi setelah wafatnya pamannya Abu Talib. Dahulu kala orang-orang Quraisy tak berani kelihatannya dengan bentuk perkataan. Sekarang mereka sudah lahirkan sikap, tunjukkan sikap. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sedang salat ya di masjid Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya, kaum kufarnya, meletakkan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran isi perut unta. Dan Nabi sedang sujud, sampai datang putrinya ya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, membersihkan kotoran tersebut dari atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada sujudnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah membinasakan kaum kufar Quraisy. 3 kali berdoa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan keras, menyebutkan nama-nama mereka. Berkata Ibnu Mas'ud, mereka orang-orang Quraisy meyakini doa yang diucapkan di tempat yang penuh keberkahan itu di kota Mekah adalah doa yang mustajab, doa yang makbul. Mereka mendengar bagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allah berilah hukuman kepada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Mereka mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa tersebut dengan keras, dan orang-orang kafir yang melakukan kezaliman kepada Nabi SAW ketakutan karena doa di sana mustajab. Ya, dan Nabi dizalimi mereka. Berkatalah ketika itu Ibn Mas'ud, aku bersumpah demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, aku sungguh melihat semua orang-orang yang disebutkan Nabi dalam doanya, mereka semuanya mati menjadi bangkai-bangkai yang dibuang dalam sebuah sumur di tempat yang berdekatan dengan peperangan Badar, negeri Badar. Jadi semua mereka yang doakan Nabi SAW mati, terbunuh dalam perang Badar, dibuang dalam sumur. Apa yang didoakan Nabi mustajab, manjur, matilah mereka semua. Ya, dibuang dalam sumur karena untuk menghindari bau busuk dari bangkai-bangkai ini. Orang-orang kafir yang mati dalam peperangan tak harus dikuburkan, tapi dikuburkan, masukkan dalam sumur supaya tidak tersebar baunya kemana-mana. Nabi menyuruh mereka satu demi satu, wahai Walid, wahai Utbah, wahai Syaibah, wahai Abu Jahal, apakah kalian sudah dapat yang dijanjikan Tuhan kalian? Sesungguhnya aku telah menemukan apa dijanjikan Tuhanku itu benar. Inilah balasan bagi mereka, semuanya Allah binasakan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Fawaidul hadisi. Qala al-hafidhu fil fathi wa fi hadal hadisi minal fawaidi. أولا تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. Adapun sejumlah faedah daripada kisah ini, pertama kata Hafidz Ibnu Hajar, kisah ini menunjukkan betapa agungnya doa yang dipanjatkan di kota Mekah. Bahkan orang-orang kafir pun meyakininya. Dan tentunya kaum muslimin semakin dahsyat pengagungan terhadap negeri tersebut, yaitu negeri Mekah. Karena mereka tahu doa-doa di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. ثانيا وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. Yang kedua, orang-orang kafir yakin yang kedua Nabi Muhammad SAW. Apa dia katakannya benar? Karena itulah mereka begitu ketakutan mendengar doa Nabi SAW. Tapi karena hasad, karena keirian, dengki, itu yang membuat mereka tak mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana putranya Abu Lahab yang meludahi Nabi SAW. Maka kata Nabi, Allahumma sallit alaihi kilaban kalban min kilabik atau asadan min usdik, ya Allah, binasakan dia, kirimkan kepadanya singa daripada singa-singamu. Mendengar doa Nabi, dia pulang dengan bersedih galau, memberitahukan kepada sang ayah. Nabi mendoakannya. Maka berkatalah ayahnya Abu Lahab, tidak ada orang lebih jujur doanya di bawah kolong langit ini sebagaimana doanya Muhammad. Kau khawatir akan menimpamu apa yang dikatakannya. Janganlah pergi, ya, tinggalkan tempat ini. Tak berani menjawab apapun atas apa yang diucapkan terhadap mereka. Naam. Tabi'an wa fihi anna al-mubasharah akadu min as-sabab wa li'anati liqawlihi fi Uqbah ashqa al-qaumi ma'anahu kana fihim Abu Jahl wa huwa ashaddu minhu kufra وأدا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه قصة لأنهم اشتركوا في الأمر ورضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب وقتل عقبة صبرا. نعم. Kemudian yang ketujuh, kisah ini menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan suatu perbuatan kezaliman, ya, itu lebih dahsyat dibandingkan hanya orang-orang yang menjadi penyebab terwujudnya hal tersebut. Ya. Karena dikatakan dalam hal tersebut yang paling celaka adalah Uqbah. Kenapa? Karena dia yang melakukan hal tersebut. Mereka berkumpul beberapa orang. Di sana ada yang lebih dahsyat kekufuran daripada Uqbah, yaitu Abu Jahal. Ya. Dan dia yang paling dahsyat melecehkan Nabi SAW. Tapi ketika kisah ini yang paling celaka adalah Uqbah. Karena dia membawa kotoran isi perut unta tersebut dan melemparkannya di pundak Nabi SAW. Meskipun kawan-kawannya semuanya berserikat karena semuanya rela, ridha, senang. Tapi Uqbah berbeda. Uqbah yang paling celaka karena dia melakukan perbuatan tersebut. Karena itulah Uqbah yang paling celaka di antara mereka balasannya. Ya, di mana seluruh mereka terbunuh dalam perang Badar, tetapi Uqbah tertangkap. Ya, Uqbah tertangkap dan dijadikan tawanan, setelah itu dieksekusi mati. Ya. Yang lainnya semua terbunuh dalam perangan, dia enggak, dia tertangkap, ditawan, kemudian dieksekusi mati oleh para sahabat. Naam. Ai anna haula'i kulluhum qutilu fi ghazwati Badr al-Kubra bi istithna'i Uqbah fa innahu kana asiran fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi bis-sayf. Ya, karena semua yang di atas itu terbunuh dalam perang Badar kecuali Uqbah, tertangkap, ditawan. Ketika itu Nabi SAW memang memaafkan banyak tawanan perang. Bahkan Rasulullah izinkan mereka ditebus oleh keluarga-keluarga kecuali Uqbah. Uqbah Rasulullah suruh penggal kepalanya dengan pedang Nabi SAW. Celaka-celakanya manusia adalah orang dibunuh Nabi SAW. Atau orang yang membunuh Nabi. Rasulullah perintahkan agar dipenggal kepala Uqbah dengan pedangnya. Naam. أحسن الله إليكم قصة أخرى في إيداء الرسول صلى الله عليه وسلم ومما لقيه صلى الله عليه وسلم من المشركين بعد وفاة أبي طالب ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل Na'am, faqala la'anahu Allah wal lati wal uzza. Lain ra'aituhu yaf'alu dhalika la'at'anna 'ala raqabatihi aw la'u'affiranna wajhahu fit turabi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli za'ama liyata'a 'ala raqabatihi. Qala fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu 'ala aqibaihi wa yattaqi bi yadayhi. Qala faqila lahu ma laka, faqala inna baini wa bainahu lakhandaqan min narin wa hawlan wa ajnihatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law dana minni lahtatafathu al malaikatu udwan udwan. Qala fa anzala Allahu azza wa jal a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kisah lain bagaimana mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kisah-kisah ini kita pelajari menunjukkan kepada kita dakwah ini butuh pengorbanan, dan orang yang paling dahsyat pengorbanan dalam dakwah dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam tindakan yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menghadapinya dengan sabar. Di antara yang didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebrutalan kaumnya kaum Quraisy adalah riwayat Abu Hurairah dalam hadis Bukhari Muslim. Berkata Abu Jahal, ya, siapa yang berani untuk menyungkurkan wajah Muhammad ya ke tanah sehingga berlepotan debu? Ya, kalau kalian tak ada yang berani, biar aku lakukan. Maka berkatalah Abu Jahal, la'anahullah, ya, aku bersumpah, kata Abu Jahal, demi Lata, demi Uzza, kalau kulihat kembali sholat, sujud, aku akan pijakkan, ya, aku akan pijakkan kakiku ini di atas lehernya, akan kusungkurkan wajahnya ke debu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dia melihat Rasulullah sedang sholat, dia pun datang. Ya, dia telah menyebutkan sebelumnya akan memijak dengan kakinya di atas leher Rasulullah yang sedang sujud. Ya, tatkala dia mendekat, tiba-tiba dia mundur ke belakang dengan cepat. Ya, dan berusaha melindungi dirinya dengan kedua tangannya. Maka ditanyakan kepadanya, mengapa kau berlari ketakutan? Maka dia mengatakan, sesungguhnya antara aku dan Muhammad ada parit, ya, dari api, dan aku begitu ketakutan kulihat ada makhluk-makhluk yang bersayap. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia berani mendekat, pasti malaikat-malaikat akan menghabisinya, ya, akan memotong-motong tubuhnya. Maka Allah turunkanlah ayat-ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana laqa." Sekali-kali tidak, sungguh manusia melampaui batas. Anra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya telah kaya, berkuasa. Inna ila rabbikar ruja, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah semua mereka akan kembali. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah engkau lihat orang yang melarang? 'Abdan idza shalla, melarang orang salat. Ya, dahsyat melarang orang sholat. Ya, sebagian orang melarang untuk didirikan masjid disembah padanya Allah. Ini bagian daripada melarang orang sholat. Na'udzubillah min dzalik. Berusaha ingin merobohkan masjid, menutup masjid, padahal di sana disembah Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam ayat ini. Nauzubillahi min dzalik. Ra'aital ladzina, tidak kau lihat bagaimana orang melarang abdan idza shalla, ketika ada seorang hamba yang mau salat. Ya. Itu orang-orang semacam ini siap-siaplah menerima azab. Ra'aita in kana 'alal huda, apakah kau lihat dia di atas petunjuk? Yang melarang orang salat, apakah di atas petunjuk? Aw amara bit taqwa, atau memerintahkan orang berbuat takwa? Ra'aita in kadzaba wa tala, tidak akan kamu lihat sesungguhnya dia telah mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidak akan dia tahu Allah melihatnya? Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, la nasfa'an min nasiyah, kami akan cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, kami akan pegang dan cabut nyawanya, kami cabut ubun-ubunnya, ubun-ubun dusta yang penuh dosa. Falyad'una, dia panggillah kawan-kawannya. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat-malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan patuhi mereka, jangan patuhi dia. Wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Fadhal. Wa rawal imamu Ahmadu fi musnadihi wa ibn Majah bi sanadin qawiyin ala syarti muslimin an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu qal jaa Jibrilu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin wa huwa jalisun hazinan qad hudiba bid-dima'i darabahu ba'du ahli makkah faqala lahu ma lak qala faqala lahu fa'ala bi ha'ula'i wa fa'alu qala faqala lahu Jibrilu alaihi salam atuhibbu an uriyaka ayatan na'am kammil qala na'am qala fanadhara ila shajaratin min wara'il wadi فقال ادعوا بتلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. نعم. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Mustad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan sanad yang kuat sesuai dengan kriteria Muslim. Dari jalur Anas bin Malik, dia berkata, datang suatu hari Jibril menemui Nabi SAW dan Nabi sedang duduk dalam keadaan bersedih karena beliau sedang berlumuran darah. Dia dipukul oleh sebagian penduduk Mekah. Ya, maka ketika itu Jibril berkata, "Malaka, apa yang telah menimpamu?" Maka Nabi menjawab, "Fa'ala biha ula'i wa fa'alu, mereka buat seperti ini, seperti ini." Jibril berkata, "Atuhibbu an uriyaka ayatan, maukah engkau tunjukkan tanda-tanda mukjizat bahwasanya engkau seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus?" Qala na'am, kata Nabi, "Ya." Ya, fa nadhara ila syajaratin min wara'il wadi. Jibril melihat kepada satu batang pohon di belakang lembah. Faqala, "Ud'u bi tilka syajarah." Cobalah kau panggil pohon itu. Fada'aha faja'at tamshi. Maka Nabi memanggil pohon tersebut. Pohon itu pun datang kepada Nabi SAW. Pohon itu datang kepada Nabi SAW. Berjalan. Hatta qamat baina yadayhi, sehingga pohon itu di hadapan Nabi SAW. Faqala murha faltarji, kata Jibril, suruh dia kembali. Fa'amaroha faraja'at, akhirnya pohon tersebut kembali ke tempat semula, ila makannya. Faqala Rasulullah, maka berkata, cukuplah bagiku. Inilah Jibril menghibur Nabi yang mulia SAW. Beliau adalah Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, terus. Warwal imamu Ahmadu fi musnadihi wa ibn Majah bi sanadin sahihin ala syarti muslim an Anas bin Malikin radiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun wa ukhiftu fillah وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبته. نعم. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Anas bin Malik berkata Rasulullah sungguh benar-benar aku disakiti karena Allah. Tak pernah ada orang disakiti sebagaimana aku dan aku benar-benar ditakut-takuti karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mendakwahkan agamanya tak pernah ada seorang pun merasakan ketakutan seperti itu. Pernah datang kepadaku masa ya bahwasanya kami tiga hari ya sejak siang sampai malam tak punya makanan apapun kecuali apa yang dapat dibawa Bilal ya dibawa ketiaknya ya hanya itu yang kami makan. Itulah ketika Rasulullah dikejar Quraisy, Rasulullah lari bersama Bilal. Ya, berkata Tirmidzi makna hadzal hadits hina kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hariban min Makkah. Inilah yang Rasulullah sallam terjadi dengan beliau manakala beliau lari dari Mekah bersama Bilal. Bilal hanya membawa sedikit makanan yang bisa dia bawa, dia jepit ya dengan lengannya di bawah ketiaknya. Naam. Kita padakan sampai di sini, sudah jam 6. Kita lanjutkan insyaallah. Ah!